Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab Fadlul ju'i wa khushunatul aishi wal iktisaru alal qalili minal ma'kulati wal mashrubat. Bab keutamaan kondisi kelaparan dan kehidupan yang sederhana, demikian juga tidak berlebihan dalam mengambil kenikmatan dunia, baik berupa makanan, minuman, atau tempat tinggal. Imam Nawawi beliau berkata, wa an Muhammad bin Sirin عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليها فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ مَا بِي إِلَّا الْجُوءُ رواه البخاري. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita, sesungguhnya saya terkadang jatuh tersungkur di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Berarti di daerah tempatnya Raudhah, dinamakan dengan Raudhah. Maghsyiyan 'alaiha, dalam kondisi saya pingsan. Fayaji'ul ja'i, kemudian datang seseorang kepada saya. Fayadha'u rijlahu 'ala 'unuqi, dan orang tersebut meletakkan kakinya di atas leher saya, menginjak leher saya dengan kakinya. Karena dia melihat atau berpendapat bahwa saya itu gila. Wa ma bi min junun, padahal saya bukan orang gila. Ma bi illal ju'u, tapi saya seperti itu, yaitu jatuh dan pingsan antara mimbar sama kamarnya Aisyah dikarenakan rasa lapar yang saya rasakan. Rawahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita bagaimana kondisi perjuangan beliau ketika awal-awal beliau ke Madinah. Dan sosok Abu Hurairah ini sosok yang menakjubkan. Sosok yang sangat menakjubkan. Beliau datang ke Madinah termasuk dalam golongan ashab Suffah. Ashabus Suffah, yaitu orang-orang sahabat yang tidak punya rumah tinggal, tidak punya pekerjaan. Mereka tinggal di rumah atau kamar yang dibuatkan oleh Rasulullah SAW di pinggir Masjid Nabawi. Dan mereka, orang-orang yang miskin, terkadang mereka enggak makan. Kalau Rasulullah SAW mendapatkan sedekah, baru sedekahnya diberikan kepada mereka. Kalau Rasulullah SAW mendapatkan hadiah, maka Rasulullah makan hadiah tersebut, kemudian juga dikirimkan makanannya kepada para sahabat Ashabus Suffah ini. Dan Abu Hurairah termasuk di dalamnya. Namun karena Abu Hurairah ini tidak punya pekerjaan, demikian juga Abu Hurairah ini tidak punya kesibukan dalam duniawi, maka beliau menghabiskan waktunya untuk menemani Rasulullah SAW kemanapun dia berada. Sehingga Abu Hurairah ini walaupun bukan termasuk orang yang pertama masuk Islam, akhir-akhir dia masuk Islam, akan tetapi dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para sahabat sibuk dengan urusan dunia mereka. Ada yang pekerjaannya berdagang, ada yang pekerjaannya bercocok tanam. Sehingga mereka tidak punya waktu lebih untuk bersama Rasulullah SAW. Berbeda dengan Abu Hurairah. sehingga dia Abu Hurairah ini menghabiskan waktunya untuk Rasulullah SAW. Maka beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan Abu Hurairah ini, saking semangatnya beliau itu menghafal hadis Rasulullah SAW, sampai pernah beliau itu bertanya dengan kepada Rasulullah SAW satu pertanyaan, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau besok dari kiamat, wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mengatakan, sebelum menjawab pertanyaan ini, beliau mengatakan, demi Allah yang tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Sesungguhnya saya mengetahui, wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang akan bertanya dengan pertanyaan ini, pertanyaan yang sangat penting ini, seorang pun sebelum engkau. Kenapa? Lihirsika alal hadith, kata Rasulullah SAW. Karena engkau itu adalah orang yang paling semangat dalam menghafal dan mengetahui hadisku, ucapanku. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlison fi qalbihi. Rasulullah menjawab, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku besok dari kiamat itu adalah orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Ini menunjukkan Abu Hurairah itu adalah orang yang paling semangat. Beliau itu tak kalau tidur larut malam sekali. Kenapa? Karena beliau kalau mau tidur murojaah, yaitu ucapan Rasulullah yang didengar di hari itu, diulang-ulang sama dia hafalannya. Diulangi lagi hafalannya, diingat lagi, dihafal lagi. Sehingga sebelum dia tidur, harus menghafal semua ucapan Rasulullah di hari itu. Sehingga terkadang terlalu larut malam, beliau itu tidurnya. Maka ketika kondisi seperti ini, Abu Hurairah ini mendapatkan wasiat Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, Ausani Khalili Bithalathin. Kekasih saya, yaitu Rasulullah SAW, memberikan syafaat kepada saya, memberikan wasiat kepada saya, tiga wasiat. Yang pertama, supaya saya sholat duha. Yang kedua, sholat duha dua rakaat. Kemudian yang kedua, supaya saya berpuasa tiga hari setiap bulannya, yaitu ayyamul bid. Kemudian yang ketiga, supaya saya sholat witir sebelum saya tidur. Nah ini yang ketiga ini, nasihat yang berkaitan dengan Abu Hurairah, karena beliau itu kalau tidur itu larut malam, maka Rasulullah SAW memberikan wasiat supaya beliau ini kalau mau tidur beliau sholat witir, supaya tidak terluputkan nanti sholat witirnya di malam hari, karena beliau larut sekali tidurnya. Dan Abu Hurairah ini juga, saking semangatnya dalam hadis Rasulullah SAW, sampai pernah Abu Hurairah itu bertemu sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya minta selendang engkau. Dinamakan dengan rida. Rida itu pakaian yang menutupi di atas. Atau selendang. Maka dicopot selendangnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Sama Rasul digelar. Akhirnya Rasulullah SAW duduk di atasnya. Kemudian saya terus Rasulullah SAW mengangkat tangan, kemudian berdoa. Wahai Tuhanku, kokohkanlah hafalan anak ini. Yaitu Abu Hurairah ini. Rupanya subhanallah, dari doanya Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Abu Hurairah itu menjadi sahabat yang paling kuat hafalannya. Sehingga Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan Abu Hurairah itu ngeriwayatkan hadis kepada dari Rasulullah SAW kepada manusia itu hanya setengahnya. Setengahnya disimpan sama beliau, tidak disampaikan. Walaupun seperti ini, namun beliau adalah manusia atau orang yang paling banyak hafalan hadisnya dari Rasulullah SAW. Beliau itu sempat mengatakan, Li Jiroben, saya itu punya dua bagor hadis Rasulullah SAW, yaitu maksudnya dua ilmu hadis, Yang satu saya sebarkan kepada manusia. Yang satu saya simpan. Jika seandainya yang satu ini saya keluarkan kepada manusia, maka leher saya ini akan dipotong sama manusia. Yaitu maksudnya kata para ulama, hadis tadi yang berkaitan masalah fitnah. Khalifah yang akan menjadi khalifah setelah beliau meninggal dunia, ini semuanya ada riwayatnya. Nama-nama orangnya, fitnah-fitnah, ini, sehingga sama Abu Hurairah fitnah ini enggak terlalu penting. Disampaikan hanya fitnah, ilmu-ilmu hadis yang penting, hadis-hadis yang sangat penting. Kalau disampaikan akan terjadi fitnah di masyarakat. Sehingga nanti Abu Hurairah yang akan dibunuh karena menyampaikan hadis-hadis seperti itu. Demikian juga Abu Hurairah ini, pernah juga beliau itu dituduh sebagai seorang pendusta. Kenapa? Karena beliau ini sudah mulai dicaci maki zaman dahulu. Kalau sama sekarang, orang yang paling banyak mencaci maki beliau adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Abu Hurairah itu zaman dulu, itu sempat juga ada orang-orang yang mencaci maki beliau. Dengan mengatakan siapa Abu Hurairah ini? Orang banyak baru masuk Islam, tetapi riwayat hadisnya paling banyak. Kemana hadis sahabat-sahabat yang lain? Orang ini baru masuk Islam, tapi hadisnya paling banyak. Berarti dia itu pendusta. Maka ketika ucapan seperti ini banyak tersebar, akhirnya Abu Hurairah pun bercerita kepada manusia di atas mimbar. Bagi para sahabat Rasulullah SAW, bagi para manusia, banyak orang mengatakan Abu Hurairah itu siapa? Kenapa dia baru masuk Islam, kemudian meriwayatkan hadis paling banyak dari Rasulullah SAW? Maka saya katakan, sahabat Ansor, mereka sibuk dengan cocok tanam mereka. Sahabat Muhajirin, mereka sibuk dengan dagangnya mereka. Sahabat-sahabat yang lain, mereka bekerja. Akhirnya tidak punya waktu lama bermuamalah dengan Rasulullah SAW. Kalau Abu Hurairah ini, dia enggak bekerja. Abu Hurairah ini enggak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan dunia, sehingga kemana saja mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga dia mendapatkan banyak sekali hadis masalah dari Rasulullah SAW. Setelah itu baru orang sadar. Rupanya memang Abu Hurairah itu adalah orang yang walaupun masuk Islam paling akhir-akhir masuk Islam, namun dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan Abu Hurairah ini ada kisah yang menarik, subhanallah, kisah. Sosok Abu Hurairah ini sangat menakjubkan. Abu Hurairah itu adalah orang yang paling bakti sama ibunya. Abu Hurairah itu punya seorang ibu, dan Abu Hurairah ini sangat bakti sekali kepada ibunya. Abu Hurairah ini, ketika belum masuk Islam, qadarullah ibunya belum mendapatkan hidayah. Beliau belum mendapatkan hidayah. Dan beliau ini sangat sedih sekali ketika ibunya belum mendapatkan hidayah dan ibunya pun sering mencaci maki Rasulullah SAW. Karena memang ibunya belum dapat hidayah. Sehingga kalau beliau pulang, bertemu sama ibunya, di rumah enggak cocok. Abu Hurairah sudah mendapatkan hidayah, ibunya belum. Sehingga kalau terjadi obrolan, mesti enggak cocok terus. Namun Abu Hurairah sabar. Sabar dan sabar. Sampai akhirnya kesabaran beliau hilang. Yaitu ketika terjadi dialog antara beliau dengan ibunya tentang Islam yang dibawa sama Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ibunya itu mencaci maki Rasulullah SAW luar biasa. Abu Hurairah gak kuat mendengar ucapan seperti ini. Akhirnya beliau keluar dari rumahnya dalam kondisi sedih menangis karena ibunya telah mencaci maki Rasulullah SAW yang paling dicintai sama Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah ini pergi kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu adalah orang yang paling bakti sama ibu saya. Akan tetapi ibu saya belum mendapatkan hidayah. Sehingga saya sering cekcok di rumah saya. Sampai akhirnya saya mendapatkan ucapan ibu saya enggak terima. Yaitu ketika ibu saya itu mencaci maki engkau Rasulullah SAW. Maka Rasulullah, tolong doakan ibu saya supaya dapat hidayah. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, wahai Tuhanku, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ketika mendengar doa seperti ini, Abu Hurairah bahagia luar biasa. Senangnya luar biasa ketika mendapatkan doanya Rasulullah SAW. Akhirnya beliau pulang menuju rumah beliau, bahagia mendapat doanya Rasulullah SAW. Subhanallah, ketika beliau itu sebelum masuk rumah, sudah sampai di pintu, ketika mengetuk pintu, maka ibunya mengatakan ala rislik. Wahai Abu Hurairah, kamu diam dulu di situ. Kamu diam dulu di situ. Akhirnya Abu Hurairah nunggu di situ, karena Abu Hurairah sangat bakti sama ibunya. Abu Hurairah ini nunggu di depan pintu. Ketika nunggu di depan pintu, mendengar suara dari luar itu, ibunya ngambil air. Itu ngambil air satu ember. Kemudian satu ibunya mandi. Mandi, didengar sama Abu Hurairah mandinya ini. Setelah mandi baru memakai pakaian yang bagus ibunya ini. Setelah itu dibuka pintunya. Ketika melihat di depan dia, dibuka pintunya, melihat ibunya sudah mandi, sudah banyak pakai pakaian yang bagus. Akhirnya di depan Abu Hurairah, ibunya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung mendapatkan hidayah dari doanya Rasulullah SAW. Akhirnya bahagia luar biasa Abu Hurairah, ditambah lagi kebahagiaan. Sampai karena enggak kuat menahan kebahagiaan ini sampai nangis. Langsung Abu Hurairah lari kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, alhamdulillah doa engkau dikabulkan langsung sama Allah Ta'ala. Ibu saya langsung mendapatkan hidayah masuk Islam. Maka setelah itu Abu Hurairah minta doa satu lagi deh sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong doakan sekali lagi, yaitu jadikan wahai Rasulullah SAW, orang yang paling kami cintai, saya dan ibu saya, adalah orang muslim. Orang yang paling kami cintai di hati kami itu adalah orang-orang yang beriman. Dan jadikan juga saya dan ibu saya orang yang paling dicintai di hati orang-orang yang muslim. Orang-orang yang beriman mencintai saya dan ibu saya. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lagi. Rasulullah SAW berdoa, ya Tuhanku, jadikan orang yang paling dicintai sama Abu Hurairah dan ibunya adalah orang-orang yang beriman. Dan jadikan hati orang-orang yang beriman, mereka mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Maka kata Abu Hurairah, maka beliau mengatakan, dan ketika Rasulullah SAW berdoa seperti ini, demi Allah, saya enggak pernah mencintai orang melebihi cinta saya kepada orang-orang yang beriman. Dalam hati saya, yang paling saya cintai, orang-orang yang beriman. Dan demi Allah juga, manusia-manusia yang beriman, mereka kalau mendengar nama saya disebut, mereka langsung cinta sama saya. Senang sekali dengan nama saya. Demikian juga ibu saya. Kenapa? Karena doanya Rasulullah SAW. Oleh karena itu dari ini, menunjukkan bahwa memang Abu Hurairah itu adalah sosok yang menakjubkan. Orang yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah SAW. Dan dijadikan orang-orang yang beriman itu dalam hatinya mereka harus mencintai Abu Hurairah. Maka itu kalau kita itu beriman sama Allah dan Rasulnya, dan kita cinta sama Rasulullah SAW, enggak akan lepas kita dari Abu Hurairah. Tidak akan lepas bagi orang yang pengen meniti jalan Rasulullah SAW kecuali dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena hampir mayoritas hadis semuanya dari jalannya Abu Hurairah. Sering sekali kita membaca dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, sering sekali. Sehingga enggak mungkin kita lepaskan hadis Rasulullah SAW dari beliau. Beliau meriwayatkan hadis melebihi istrinya Rasulullah SAW sendiri, yaitu Aisyah. Sehingga derajat atau deretan sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah ini ketika zaman setelahnya, zaman Umar bin Khattab, beliau dipilih sama Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah atau gubernur di Mesir. Disitulah muncul ujian, akhirnya terjadi keributan sedikit dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini ketika beliau dipilih menjadi gubernur yang ada di Mesir, Umar bin Khattab itu punya KPK. Itu tim yang meneliti uang pejabat. Sebelum dia menjadi seorang pejabat, diteliti dulu uangnya berapa. Itu sama petugasnya Umar bin Khattab. Nanti setahun yang akan datang dihitung-hitung lagi. Jika seandainya hartanya terlalu banyak, melebihi gaji dia, upah dia, ditambah dengan harta sebelumnya, maka berarti dia pencuri, korupsi. Nah, termasuk Abu Hurairahnya kena. Abu Hurairahnya kena. Dan siapa saja yang melebihi hartanya dari pada harta sebelum dia menjadi khalifah, jabatan dan gaji dalam satu tahunnya, maka biasanya dirampas sama Umar bin Khattab hartanya. Maka suatu ketika Abu Hurairah menjadi gubernur, ketika beliau mau menjadi jabatan gubernur, dihitung-hitung hartanya. Oh, dia punya harta sekian, kemudian upah dia selama setahun sekian, berarti kalau ditambahkan hartanya sekian. Akhirnya Abu Hurairah ketika di sana memiliki harta yang luar biasa banyaknya. Beritanya terdengar sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya diutus tim untuk ke sana meneliti hartanya Abu Hurairah, rupanya mendapatkan hartanya berlipat-lipat dari sebelumnya. Sehingga dipanggil, "Wahai Abu Hurairah, sini kamu, pergi ke tempat saya ke Madinah." Maka disuruh Abu Hurairah ini sampai ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah sampai, langsung dicegat sama Umar bin Khattab, "Wahai pencuri, wahai musuh Allah Ta'ala, apakah kamu berani mencuri harta Allah Ta'ala? Yaitu kamu mendapatkan harta yang berlipat-lipat dari gaji kamu." Langsung sininya dipegang sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Kamu musuh Allah Ta'ala yang berani mencuri harta Allah Ta'ala ketika kamu menjadi seorang pejabat." Maka setelah itu Abu Hurairah menjelaskan, "Wahai Umar bin Khattab, demi Allah saya enggak pernah mencuri harta kaum muslimin. Bahkan saya enggak pernah mengambil gaji ketika saya bekerja sebagai jabatan gubernur. Saya menjadi seorang gubernur di Mesir, saya menyambi waktu kosong saya dengan berdagang. Saya berdagang sukses. Sehingga ketika saya sukses, saya enggak ambil gaji saya sebagai gubernur. Dan uang saya ini semuanya uang dari dagang saya. Silakan kamu cek harta saya sesungguhnya. Saya enggak pernah ngambil gaji dari upah saya sebagai gubernur. Harta ini harta karena saya berdagang." Akhirnya dicek lagi sama Umar Khattab, oleh timnya Umar Khattab, mendapatkan rupanya ucapan Abu Hurairah itu benar. Dia tidak mengambil upah dari jabatan dia sebagai khalifah atau gubernur yang ada di situ, akan tapi beliau bekerja, berdagang, dari dagangannya sukses. Akhirnya Abu Hurairah memiliki harta yang banyak dan melimpah. Oleh karena itu kalau zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sangat tegas sekali Umar bin Khattab terhadap masalah seperti ini. Maka itu Masya Allah, Abu Hurairah ini sosok yang sangat menakjubkan. Luar biasa sosok ini. Banyak orang-orang yang benci kepada Abu Hurairah karena memang beliau banyak meriwayatkan hadis, terlebih orang Syiah. Oleh orang-orang Syiah itu berusaha tidak mengambil riwayat kecuali dari Ahlul Bait. Kita enggak memungkiri kebaikan Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa? Keluarganya Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Ali bin Abi Thalib, jumlah hadisnya sedikit sekali. Demikian juga yang Ahlul Bait juga, putranya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain masih kecil ketika Rasulullah SAW hidup. Sehingga sangat sedikit sekali hadis mereka berdua. Mau siapa lagi yang mau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dari kalangan Ahlul Bait? Tidak lain kecuali Abu Hurairah. Demikian juga diantaranya Aisyah. Demikian juga Abdullah bin Umar. Jika seandainya ini semuanya dikafirkan, dihilangkan, rontok semua hadis Rasulullah SAW. Dan yang paling berat Abu Hurairah ini. Jika seandainya Abu Hurairah sudah ditinggalkan hadisnya, dibenci orangnya, maka hampir setengah hadis Rasulullah semuanya rontok semuanya. Oleh karena itu orang-orang Syiah, demikian juga misionaris, kalau diistilahkan dengan orang orientalis yang berusaha menghancurkan Islam, orang-orang Barat, ini terus mencaci maki sosok Abu Hurairah. Dicaci maki sosok Abu Hurairah ini, dijuluki dengan julukan pendusta, dengan julukan ini, dengan julukan ini, julukan ini, supaya apa? Kalau seandainya orang ini sudah jatuh, Abu Hurairah sudah jatuh, berarti setengah hadis Rasulullah SAW semuanya jatuh. Maka itu beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah terus mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena hadis terbanyak dari Rasulullah SAW itu semuanya dari jalurnya Abu Hurairah. Maka dari itu Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dan juga Abu Hurairah ini, kalau kita mendengar sering membaca hadis Rasulullah SAW, sering sekali Rasulullah SAW itu memuji Abu Hurairah, demikian juga memuji orang yang paling banyak hafalannya. Sampai kata para sahabat mengatakan, "A'lamuna ahfadhuna." yang paling banyak menghafal ilmu, menghafal hadis Rasulullah SAW, merekalah atau itulah orang yang paling pandai di antara kita. Karena para sahabat ada di antara mereka yang ahli dalam hafalan, ada di antara mereka yang mendengar sabda Rasulullah lupa. Lupa, dan mereka biasanya ingatnya ketika mereka melihat kejadiannya. Maka itu gak sembarangan. Tidak semua para sahabat meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Tidak semuanya. Sahabat Rasulullah SAW itu ratusan ribu. 120,000 sahabat Rasulullah SAW. Namun berapa sahabat yang meriwayatkan hadis bisa dihitung jari. Ada 5 sahabat atau dinamakan dengan sab'ah. 7 sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Dan mereka mayoritas bukan awal-awal masuk Islam. Kebanyakan yang akhir. Anas bin Malik. Demikian juga Abdullah bin Umar. Demikian juga Aisyah. Demikian juga Abu Hurairah. Ini satu leting. Semuanya masih kecil waktu itu. Masih muda. Tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang lain, kebanyakan mereka diam. Kenapa? Karena bahaya. Kalau tidak hafal sabdanya Rasulullah, enggak boleh menyampaikan. Maka itu yang menyampaikan hadis cuma orang-orang yang cerdas. Istrinya Rasulullah SAW misalkan. Tidak semuanya menyampaikan hadis. Mayoritas Aisyah. Kenapa? Aisyah itu cerdas. Sehingga kalau Rasul menyampaikan sabda, dihafal sama Aisyah, Aisyah menyampaikan kepada yang lain dengan hafalannya. Kalau yang lain tidak. Oleh karena itu zaman dulu, tidak semua sahabat itu meriwayatkan hadis. Yang meriwayatkan hadis hanya para sahabat yang benar-benar mereka itu sibuk menghafal sabda Rasulullah SAW, baru mereka menyampaikan sabda Rasulullah lewat hafalan mereka. Kalau tidak, tidak ada yang berani meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Apalagi zaman Umar. Zaman Umar itu kalau ada orang berani menyampaikan hadis, berarti dia adalah seorang yang berani untuk dipukul sama Umar bin Khattab. Umar itu kalau menyampaikan bertanya sama sahabat, siapa di antara kalian yang mendengar sabda seperti ini? Saya, misalkan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, innaka lajari. Kamu berani sekali ngomong seperti ini. Kemudian setelah itu disiapkan tongkat. Ayo kamu sampaikan hadisnya. Kalau kamu benar, setelah itu ditanya sahabatnya, benar gak orang Rasul bersabda seperti ini? Kalau tidak, dicambuk sama Umar bin Khattab. Kenapa? Karena zaman beliau gak sembarangan. Orang ngeliatin hadis harus benar-benar orang yang menghafal. Kalau tidak, dipukul sama Umar bin Khattab waktu itu. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW itu harus steril. Bersih dari ucapan-ucapan selain Rasulullah SAW. Kalau kita misalkan memberikan hadis, kemudian kita ingin menjelaskan, harus dijelaskan, ini ucapan saya, bukan sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasul yang ini. Tapi kalau ini ucapan saya. Maka itu gak sembarangan. Tidak semua para sahabat, itu semuanya yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kebanyakan mereka diam. Tidak berani menyampaikan riwayat dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Kenapa? Karena tidak sembarangan menyampaikan hadis. Sehingga sahabat-sahabat yang berani menyampaikan hadis itu bisa dihitung. Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, demikian juga Abdullah bin Umar, demikian juga yang lainnya. Namun yang lainnya, mayoritas para sahabat, semuanya diam. Tidak berani menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tidak menghafalnya. Harus orang-orang yang menghafal. Seperti kata Hudzaifah, Hudzaifah saja, itu bukan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sedikit Hudzaifah ini. Beliau mengatakan, saya itu sering mendengar sabda Rasulullah SAW. Fumanasi itu. Setelah itu hilang. Hafalan saya itu hilang. Kemudian ingat lagi saya terhadap sabda Rasulullah SAW ketika saya melihat kejadian dengan mata saya. Melihat kejadian seperti ini. Oh iya Rasulullah SAW dulu pernah bersabda seperti ini. Melihat kejadian lagi. Oh iya Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Namun kalau untuk menghafal, menyampaikan kepada umatnya, maka ini tidak sembarangan sahabat seperti itu. Kebanyakan para sahabat itu mereka ketika mendengar sabda Rasulullah mereka hafal. Setelah itu hilang hafalannya, lupa. Mereka kembali lagi hafalannya ketika mereka melihat kejadian langsung dengan matanya. Baru mereka baru menyadari, oh Rasulullah pernah bersabda dengan sabda seperti itu. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa alaihi wa sallam.